La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wa la quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, kita jawab as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Inilah sunnah yang pertama yang dianjurkan bagi seseorang yang mendengarkan azan. Dan ini menunjukkan ya bahwa mendengarkan azan sebenarnya bukan suatu kewajiban. Tapi mendengarkannya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Tersebar di tengah-tengah masyarakat keyakinan bahwa ketika seseorang tidak mau mendengarkan azan, maka telinganya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya kita mendengarkan azan. Tapi bukan berarti mendengarkan azan bukan ibadah. Mendengarkan azan adalah ibadah yang sangat mulia, sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Karena dengan itu kita bisa menjawab apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada hadis yang menjelaskan sunnah ini dan menjelaskan keutamaannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar." Apabila seorang muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Dan salah seorang dari kalian mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin membaca atau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Qal asyhadu an la ilaha illallah. Maka salah seorang dari kalian menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian seorang muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka salah seorang dari kalian menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian seorang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Qal la haula wa la quwwata illa billah. Maka salah seorang dari kalian menjawab dengan la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Kemudian seorang muadzin ketika mengatakan hayya 'alal falah, qal la haula wa la quwwata illa billah. Dan salah seorang dari kalian membaca la haula wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian apabila seorang muadzin membaca Allahu akbar Allahu akbar, qal Allahu akbar Allahu akbar. Maka salah seorang dari kalian menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Kemudian apabila seorang muadzin membaca la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Maka salah seorang dari kalian mengatakan la ilaha illallah min qalbihi. Dia menjawab ucapan muadzin itu dari hatinya, bukan dengan hatinya, tapi dari hatinya. Jadi dia mengucapkan dengan lisan, tapi dia yakini dengan hatinya. Apa pahalanya? Dakhalal jannah. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini keutamaan yang sangat mulia. Siapa yang tidak ingin dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya pasti menginginkannya. Maka amalkan sunnah ini. Jawablah perkataan muadzin. Jawablah adzan dengan sebaik-baiknya, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan pahala masuk surga untuk kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa ketika seorang muadzin mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita boleh menjawab dengan hanya mengatakan wa ana, atau hanya menjawab dengan mengatakan wa ana asyhad. Ini dibolehkan sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau yang hadis yang pertama tadi yang kita baca itu kita jawab dengan syahadatain juga. Muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menjawabnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di riwayatnya sahabat Sufyan, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, cukup dengan wa ana atau wa ana asyhad, artinya aku juga, atau aku juga mempersaksikan itu, aku juga bersaksi tentang itu. Cukup ya. Jadi ini ada beberapa pilihan. Yang paling ringkas wa ana. Jadi ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab wa ana. Muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab wa ana. Ini yang paling ringkas. Lebih panjang dari ini wa ana asyhad. Jadi muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabnya wa ana asyhad. Muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab wa ana asyhad. Dan yang paling panjang sebagaimana dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menjawabnya dengan mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Sunnah yang kedua, membaca solawat dan meminta wasilah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca solawat dan meminta wasilah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah tempat yang sangat mulia di surga Allah. Yang hanya pantas ditempati oleh satu orang saja. Itulah wasilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap menjadi orang itu. Orang yang pantas dengan al-wasilah ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar mereka semuanya memintakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi orang yang pantas dengan al-wasilah di syurga ini. Dan barang siapa bersolawat dan memintakan wasilah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhak dengan syafaat beliau. Ini termasuk di antara usaha mendapatkan syafaatnya beliau dengan usaha yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita semuanya pasti menginginkan. Jangan minta syafaat kepada Rasulullah, tapi lakukanlah amalan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan, tapi bisa menjadikan kita mendapatkan syafaatnya beliau. Kalau kita meminta syafaat langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu adalah bentuk tindakan meminta sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal syafaat tersebut tidak mungkin dimiliki oleh seseorang kecuali setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya semua syafaat itu kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah semua syafaat. Hanya milik Allah semua syafaat. Makanya kita tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah. Kita tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa beliau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Thumma sallu alayya. Kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Karena sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipatnya. Thumma salullaha li al-wasilah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk aku al-wasilah. فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ. Karena sesungguhnya al-wasilah adalah tempat di syurga yang tidak pantas kecuali hanya untuk satu orang dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. Dan aku berharap akulah orang itu. Akulah yang akan mendapatkan al-wasilah itu. Faman sa'alallaha li al-wasilah hallat alaihi syafa'ah. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-wasilah untukku, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafa'at. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini sunnah yang masih jarang dilakukan oleh orang-orang awam. Ketika selesai mendengar azan, yang dibaca pertama kali apa? Solawat. Dan solawat yang paling utama adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Salawat Ibrahimiyah ada banyak redaksi ya, silahkan dipilih salah satu dari redaksi tersebut. Itu merupakan salawat yang paling utama. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salawat-salawat yang dibuat-buat oleh orang di zaman ini. Semua bentuk salawat sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah, asalkan isinya tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sayangnya banyak solawat-solawat yang dibuat orang-orang belakangan yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Misalnya solawat yang mengandung tawassul dengan zat Nabi, dengan kedudukan Nabi, dengan kemuliaan Nabi. Tawassul dengan zat seorang makhluk, tawassul dengan kedudukan seorang makhluk, dengan kemuliaan seorang makhluk, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang seperti itu disisipkan ke solawat, maka solawatnya menjadi mengandung sesuatu yang tidak dituntunkan oleh syariat, bertentangan dengan syariat Islam. Maka solawat yang seperti itu menjadi solawat yang tidak boleh kita baca. Bukan kita melarang solawatnya. Solawat sangat dianjurkan. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ada beberapa solawat yang mengandung sisi-sisi yang tidak sesuai dengan syariat, sisi-sisi yang bertentangan dengan syariat. Maka yang seperti itu harus dijauhi. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah solawat yang diajarkan oleh beliau. Kita harusnya menomorsatukan solawat yang diajarkan oleh beliau, yaitu solawat Ibrahimiyah. Kemudian di dalam solat Ibrahimiyah, di dalam solawat Ibrahimiyah, kalau kita membacanya, jangan ditambah-tambah. Ada beberapa orang yang menambah-nambah lafal dalam solawat Ibrahimiyah. Dia mengira dengan penambahan lafal tersebut maka akan menjadi lebih afdal. Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih afdal dan lebih baik daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali di dalam pembukaan ceramah kita sampaikan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran-ajaran beliau. Dan di antara ajaran-ajaran beliau adalah solawat Ibrahimiyah sebagaimana yang beliau ajarkan. Ada sebagian orang ketika membaca solawat Ibrahimiyah menambah kata Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Ada yang seperti ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, silakan kita kembali ke riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang salawat Ibrahimiyah. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kata Sayyidina. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan kata Sayyidina. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan kata Sayyidina di dalam salawat Ibrahimiyah. Dan itu menunjukkan bahwa meninggalkan kata Sayyidina dalam salawat Ibrahimiyah lebih afdal daripada menyebutkannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah meninggalkannya. Dan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meninggalkan penyebutan Sayyidina di dalam salawat Ibrahimiyah. Sehingga salawat Ibrahimiyah kita jaga. Kita jaga bacaan-bacaannya. Kita jaga redaksinya sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya sampaikan ini karena masih banyak orang awam yang menambah kata Sayyidina dalam solawat Ibrahimiyah dan dibaca di dalam solat. Maka saya arahkan agar mereka meninggalkan kata Sayyidina dalam solawat Ibrahimiyah. Dan jangan sampai penjelasan seperti ini difahami bahwa kita tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid. Tidak. Jangan difahami bahwa kita mengharamkan sebutan sayyid untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengharamkannya. Kalau kita misalnya di luar salat tidak sedang membaca salawat Ibrahimiyah, silakan menyematkan kata Sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Misalnya sekarang kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam, tidak ada masalah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Karena kita tidak sedang di dalam sholat, tidak sedang membaca salawat Ibrahimiyah, ya, kita tidak sedang membaca salawat Ibrahimiyah dalam sholat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Sayyid itu pemimpin. Sayyid itu orang yang paling mulia. Penghulu. Itulah sayyid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidnya anak keturunan Nabi Adam. Dan Rasulullah katakan, wala fakhr, dan aku tidak sombong. Aku tidak sedang membanggakan diri, tapi aku sedang menyampaikan kenyataan. Itulah kenyataannya. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyid kita. Tidak ada masalah. Kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kita melihat penjelasan para ulama ahlu sunnah, ya, seringkali mereka menyebutkan kata sayyid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di dalam pembukaan tulisan seringkali disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Tidak ada masalah. Pembahasan kita adalah tentang solawat Ibrahimiyah. Jangan ditambah-tambah dengan kata Sayyidina. Pembahasan seperti ini itu seperti pembahasan tentang adhan. Adhan itu redaksinya sudah ditentukan. Jangan ditambah-tambah. Seperti misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditambah Sayyidina. Dengan mengatakan asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh seperti itu. Bukan karena kita mengingkari sebutan Sayyid untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan kita di sini adalah bahwa adzan sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang khusus. Maka kita harus menjaga redaksi itu. Karena kalau redaksi ini tidak kita jaga dan kita bolehkan tambahan-tambahan, subhanallah, nanti akan banyak sekali tambahan-tambahan yang lainnya. Nanti akan ada orang mengatakan Allahu Ta'ala Akbar. Allahu Ta'ala Akbar wa A'zam. Nanti akan ada orang mengatakan Hayya 'alal falahi wan najah. Jadi apa nanti azannya? Makanya kita harus menjaga redaksi itu sebagaimana dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam masalah salawat Ibrahimiyah juga demikian. Baik. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sunnah yang kedua yang dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang mendengarkan azan adalah membaca salawat. Kemudian memintakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Bagaimana bersolawat dan bagaimana memintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah? Tadi saya katakan bacalah solawat Ibrahimiyah, itu yang paling afdal. Ustaz, apakah boleh membaca solawat yang lain? Jawabannya boleh, selama tidak ada pertentangan dalam isinya dengan syariat Islam. Ya, tapi yang paling afdal solawat Ibrahimiyah, maka ambil yang ini. Kemudian setelah itu kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan al-wasilah. Bagaimana doanya? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Ati Muhammad. Tidak usah ditambah Sayyidina atau Sayyidana di sini. Karena memang redaksinya seperti itu. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai di sini. Ya. Ini berdasarkan riwayat yang sahih. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sunnah yang selanjutnya adalah bersyahadat, bersaksi terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keridhaan kepada Allah dan Rasulnya, begitu pula agamanya. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang ketika mendengar muadzin membaca wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang membaca zikir tadi ya, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah persaksian akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, pernyataan, pengakuan bahwa kita rela, kita ridha bahwa Allah adalah Rabb kita, Islam agama kita, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Kalau kita melakukan ini, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita baca ini? Kita bisa baca ini di tengah-tengah atau setelah muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga bisa membaca ini setelah muadzin selesai azan. Karena inilah waktu yang cocok. Dan kata-katanya tidak ada penentuan apakah setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataukah setelah selesai azan sempurna. Tidak ada penentuan waktu. Tapi kalau kita melihat zikir ini, maka waktu yang pas adalah setelah muadzin selesai mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul atau setelah selesai azan. Ya. Kita katakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ini juga termasuk di antara sunnah yang masih jarang dipraktekkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidupkanlah sunnah-sunnah seperti ini. Karena dengan menghidupkannya kita akan masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Dan dia juga akan mendapatkan pahala kebaikan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ya, jadi pahalanya double, bahkan bisa berlipat-lipat. Jadi kita mengamalkan kebaikan itu mendapatkan pahala. Kemudian karena kita menjadi contoh kebaikan, akhirnya kita akan mendapatkan seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita. Kalau jumlah mereka banyak, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Maka semangatlah untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang mulai jarang dipraktekkan oleh masyarakat, dan semangatlah untuk menyebarkan. Sunnah yang keempat, berdoa setelah azan sampai iqamah. berdoa. Setelah selesai azan sampai iqamah, ya ini merupakan waktu yang sangat mustajab. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berdoa, yaitu antara azan dan iqamah. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Fad'u." Doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dipanjatkan antara adhan dan iqamah. Maka berdoalah kalian. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya antara azan dan iqamah itu dipanjangkan. Sebaiknya antara azan dan iqamah itu dipanjangkan. Karena apa? Karena dengan memanjangkannya, maka kaum muslimin akan mendapatkan waktu yang mustajab lebih panjang. Ya jangan hanya 3 menit, 5 menit. Nanti waktu mustajabnya hanya segitu. Jadikan 1/4 jam. Jadikan 1/2 jam, tidak ada masalah. Agar kaum muslimin punya kesempatan yang panjang untuk berdoa dan doanya bisa mustajab. Dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan ya bahwa setelah azan jangan diisi dengan suara-suara yang bisa mengganggu kaum muslimin dalam berdoa. Kita sering ya melihat masjid-masjid setelah azan diisi dengan suara-suara, diisi dengan zikir-zikir, diisi dengan solawatan, dengan suara yang keras. Jamaah, ini tidak sesuai dengan tuntunan. Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Kita setelah azan sampai iqamah dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena doa di sana doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu membutuhkan keheningan. Doa itu membutuhkan kekhusyuan. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berdoa, di samping kanan kiri kita ada orang-orang yang ramai. Apakah kita bisa khusyuk dalam berdoa? Susah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kita kan niatnya baik. Niat kita agar masyarakat itu berbondong-bondong pergi ke masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lihat di zaman Nabi. Apakah yang seperti itu ada di zaman Nabi ataukah tidak? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menginginkan para sahabatnya berbondong-bondong ke masjid? Baik. Ternyata tidak ada di zaman itu yang seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabatnya juga azan. Dan ternyata di zaman para sahabat juga tidak ada yang seperti itu, padahal mereka juga butuh agar kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid mereka. Kalau ini kebaikan jemaah, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkannya atau melakukannya. Kalau ini kebaikan para jemaah, tentunya para sahabat pernah melakukannya, walaupun sekali. atau paling tidak menganjurkannya. Tetapi itu semuanya tidak ada. Maka tidak ada kemungkinan lain kecuali bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyelisih tuntunan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun niatnya baik, tapi dalam masalah ibadah kita tidak cukup dengan niat yang baik. Kita harus sesuaikan amalan tersebut dengan tuntunan. Kalau tidak, maka jangan lakukan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Dan subhanallah jemaah, mereka menginginkan apa? Untuk memanggil masyarakat agar berbondong-bondong ke masjid. Apakah tujuan mereka tercapai dengan menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi? Ternyata tidak. Jadi yang mereka inginkan dari suara-suara itu juga tidak tercapai. Tetap saja jamaah mereka sedikit. Tetap saja yang datang dari masyarakat ke masjid itu sedikit, walaupun suaranya seperti itu. Maka alasan yang seperti itu ya sebenarnya tidak relevan lagi, tidak pantas lagi untuk diutarakan. Dan memanggil masyarakat dengan adzan sudah cukup. Kita tinggal membiasakan saja. Biasakan masyarakat ketika mendengar adzan, mereka terpanggil. Bukan terpanggil dengan suara-suara itu, tapi terpanggil dengan suara adzan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada masjid-masjid yang benar-benar hanya mencukupkan dirinya dengan adzan dan iqamah, ternyata jamaahnya lebih banyak. Maka di sini alasan untuk memanggil masyarakat agar berbondong-bondong ke masjid ya, itu bukan alasan yang tepat di sini. Lebih dari itu semuanya ya, dalam masalah ibadah maka kita tidak hanya cukup dengan niat yang baik, tapi kita harus sesuaikan amalan kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, dari Bapak Imam Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di musola dekat rumah saat zuhur dan asar tidak ada azan. Kemudian saya coba azan dan alhamdulillah ada beberapa jemaah yang datang. Qadarullah belakangan ini jarang ada yang datang lagi. Pertanyaannya, apakah saya harus terus azan di saat zuhur sedang jamaah tidak datang, atau saya lebih baik ke masjid agar bisa berjamaah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaannya tentang ada masjid ya yang jamaah yang datang ke masjid tersebut sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada kecuali muadzin. Bagaimana dengan masjid yang seperti ini, apakah lebih afdal ditinggalkan dan mencari jamaah di masjid lain, ataukah dipertahankan? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dua pilihan tersebut, yang paling baik adalah pilihan mempertahankan masjid itu. Jadi tetap azan di masjid itu, walaupun tidak ada jemaahnya. Ya, tetap azan di masjid itu, walaupun akhirnya sholat sendirian, tidak ada masalah. Dan Allah catat untuk dia pahala sholat berjamaah. Ada sebuah hadis ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wat-Tarhib, bahwa barang siapa yang telat sampai ke masjid, akhirnya tidak bisa sholat berjamaah dengan imam, dia telat datang sampai ke masjid, jamaah sudah selesai, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat baginya pahala sholat berjamaah, walaupun dia sholatnya sendirian di masjid itu. Kenapa jamaah? Karena orang ini dari rumah sudah niat untuk sholat berjamaah, tapi karena keadaannya akhirnya dia tidak bisa sholat berjamaah, dia telat. Kalau ini saja bisa dapat pahala sholat berjamaah, apalagi yang muadzin tadi, dia sudah memanggil-manggil manusia, sudah berusaha agar masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Dia sudah mengumandangkan iqamah, tapi ternyata tidak ada yang datang. Dan dari awal dia ada niat untuk sholat berjamaah. Maka yang seperti ini lebih aula untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Orang yang keadaannya seperti ini lebih pantas untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah daripada yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Maka ya lebih baik kita mempertahankan azan dan iqamah di masjid itu, agar rumah Allah tersebut tetap menjadi tempat ibadah walaupun satu orang. Ya. Dan insya Allah ya, dengan berlalunya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetuk hati masyarakat yang di sekitar situ untuk sholat di masjid itu. Demikian wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Ning di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, berkaitan dengan anak saya usia 17 tahun tetapi masih susah untuk diajak sholat. Soalnya saya bingung, ada dua pendapat di sekeliling kami, ada yang wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, kalau saya paksa sholat, anak saya akan marah. Dan kalau saya diamkan, saya takut kalau anak saya mengira itu tidak apa-apa. Kemudian dalam keadaan begitu, apakah boleh kami meruqyah anak kami? Karena anak saya di samping berkebutuhan khusus, ucapan dan perilakunya tidak baik semenjak dia tidak mau sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus, apakah ini berkaitan dengan akalnya? Nah, betul sekali Ustaz. Ini berkaitan dengan akalnya. Anak ibu ini usia sudah 17 tahun, akan tetapi perilakunya seperti anak usia 7 tahun dan sudah dibawa ke psikiater. Dan pada saat dibawa ke psikiater, berkomunikasi dengan orang lain bisa, akan tetapi untuk diajak sholat itu sekarang ini susah. Ya, mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Baik. Ya. Apabila kita melihat dalil-dalil yang ada dalam syariat ya, maka kita akan memahami bahwa beban syariat itu hanya ditujukan kepada orang yang sempurna akalnya. Orang yang sempurna akalnya, akalnya sehat. Sehingga apabila ada orang yang akalnya tidak sehat ya, seperti orang gila, orang stres, atau memang dari lahir Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia kurang sempurna akalnya, sehingga tidak seperti orang lain ya. Ini usia 17 tahun seperti anak usia 7 tahun. Maka orang yang seperti ini memang tidak ada beban syariat bagi dia. Tidak ada beban syariat bagi dia. Kecuali yang berkaitan dengan hartanya. Misalnya orang yang seperti ini punya warisan banyak ya. Maka dia wajib zakat ya. Karena zakat itu berkaitan dengan hartanya. Tapi yang berkaitan dengan dirinya seperti sholat, kemudian puasa, kemudian haji ya. Ini tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban bagi dia. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Dan ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya katakan anak yang seperti itu karena akalnya tidak sempurna, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Tapi tidak ada salahnya apabila kita biasakan. Ya, tidak ada salahnya apabila kita biasakan. Kita ingatkan, ya, ayo sholat. Kalau dia membutuhkan contoh, kita kasih contoh. Atau kita ajak, ya, untuk sholat. Walaupun kita sebagai seorang ibu misalnya, ibu tidak boleh menjadi imam bagi anaknya laki-laki misalnya. Tapi karena anaknya berkebutuhan khusus seperti itu, bisa diajak sholat bersama ibunya. Karena ya, ketika kita katakan dia tidak wajib sholat, bukan berarti dia tidak boleh sholat. Ya seperti anak kecil ya. Anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah umur 7 tahun ya, biasanya sudah bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, diperintah langsung paham ya. Anak yang seperti itu tidak wajib sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Bukan berarti tidak boleh sholat. Begitu pula anak-anak yang punya kebutuhan khusus yang berhubungan dengan akalnya. Dia tidak punya kewajiban sholat. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Justru sangat baik apabila dilatih untuk sholat. Tapi juga jangan dipaksa-paksa yang sampai menjadikan dia ya mendapatkan bahaya ya. Berikan anjuran yang bermanfaat bagi dia. Tidak harus dipaksa dengan paksaan yang bisa mengganggu kejiwaan dia lebih parah. Ya karena memang pada asalnya dia tidak wajib untuk sholat. Apakah boleh diruqyah Ustaz? Boleh juga. Tidak ada masalah diruqyah. Dan ruqyah bisa menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan fisik. Begitu pula penyakit yang berhubungan dengan jiwa. Banyak meruqyah dia sangat bagus. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang bisa menjadi obat. Ya, maka ruqyah ya, terutama dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah 7 kali, ruqyah dengan surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, ruqyah dengan 3 qul terakhir, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dibaca 3 kali 3 kali. Itu termasuk di antara ruqyah-ruqyah yang sangat bermanfaat bagi orang yang sakit, ya, apapun sakitnya. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Menjaga rohani kita, menjaga jasmani kita, menjaga agama kita, menjaga dunia kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di akhiratnya, mengumpulkan kita bersama para nabi di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.